Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah tak ada. Dah dia buat apa sekarang? Malaikat Israfil tugasnya tiup sangkakala hari kiamat. Bila belum kiamat lagi sekarang dia buat apa? Ni kalau kita jawab bodoh kita-kita. Dah. Manalah kita tahu dia buat apa? Tanya dia sendiri ya. Bukan jabat kuatang boleh kita tanya. Ini tentera-tentera Allah. Neh. Tak usah tanya buat apa, adalah kerja dia. Apa pendapat ustaz tentang makhluk asing? Setahu saya manusialah yang terbaik ciptaan Allah. Ke ada lagi makhluk asing yang lebih pintar dan genius daripada manusia? Dia kata ada tak makhluk asing? Makhluk ni makna makhuliqa ataupun orang benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk. Asing ni maknanya kita tak tahu apa benda ni. Makhluk apa ni? Tak boleh kita nak hukum kerana kita pun tak ada pengetahuan. Dipanggil UFO. Nampak? Unidentified object. Tu tak? Benda yang kita tak boleh nak kenal pasti. Makhluk asing. Dah ada ke tak? Jawabnya ada. Sebab apa? Allah ni ilahum fil ard wa ilahum fis sama. Allah ni Tuhan bagi manusia di bumi, Tuhan juga bagi segala makhluk di langit. Jadi di sana tak mustahil ada makhluk-makhluk. Semua makhluk milik Allah Ta'ala belaka. Dah lagu mana rupa? Mana kita tahu, dah kita tak tengok lagi. Tapi tak mustahil benda tu ada. Kalau ada pun, semua ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Dah mana lebih hebat? Makhluk asing ke manusia? Disebut di dalam Al-Quran, ciptaan Allah yang paling hebat ialah manusia. Faham? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Faham? Summa aradahum. Kemudian Nabi Al-Ayah, Allah cipta satu makhluk namanya tu Adam. Allah nak tengok, nak tunjuk hebatnya Nabi Adam AS. Allah ajar segala perkara kepada Nabi Adam. Tanya malaikat, malaikat dari jawab. Nabi Adam terang, suti. Nak menunjukkan manusia yang paling hebat. Jawab lagi ulama, tanda manusia inilah makhluk yang paling istimewa daripada orang lain. Dilantik Rasul daripada awal sampai akhir, termasuk Nabi Muhammad SAW, jenis manusia. Nampak? Bila latik jenis manusia, jin, bulang, bintang, laut, gunung, ganang, hayawan, burung dan ikan, semuanya bernabikan Nabi manusia, Nabi Muhammad SAW. Allah pun mati stand nak kabur dia yang hebat sekali. Wa ma arsalnaka ka, tu balik pada Nabi Muhammad. Tak kami utuh kamu wahai Nabi kepada alam ini illa rahmatan lil alamin, melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam ni kata ulama tafsir termasuk UFO, alien dan sebagainya. Nabi yang hebat sekali. Faham ni? Lengoh kau ni. Soalan seterusnya, ada air. Betul tak? Takut air semayang ajak.